الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أيها الإخوة الكرام، قبل الدخول في درسنا اليوم أذكر إخواني المسلمين أن قد أنهينا العشر الأول من شهر رمضان المبارك، ودخلنا في العشر الوسط من هذا الشهر العظيم، ومعنى ذلك أن ثلث هذا الشهر كاملا قد انتهى. فمن كان مفرطا فليتدارك نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن كان محافظا ومواظبا على الطاعات فليحمد الله عز وجل وليزدد من الخيرات والتنافس في الرغائب والمستحبات، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Saya ingatkan kepada para pendengar sekalian bahwasanya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 10 hari pertama dari bulan Ramadan, dan kita masuk pada 10 hari yang kedua di bulan ini. Maknanya setengah dari bulan ini sudah berlalu. Oleh karena itu, barang siapa yang menemukan di dalam dirinya menyia-nyiakan waktu yang sangat bermanfaat ini, maka hendaklah dia segera memperbaiki dirinya dan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amalannya. Dan barang siapa yang sudah baik di dalam memanfaatkan waktu yang mulia ini, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menambah kebaikan dan berusaha untuk semakin berlomba-lomba bersama saudara-saudaranya di dalam kebaikan, dan taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La nazal ayuha al-ikhwatul kiram fi kitab al-libas bab istihbab al-thiyab أو الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال رحمه الله: السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين، ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن، أي أنه عليه الصلاة والسلام كفن عند موته صلى الله عليه وسلم، بعد أن غسل صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. وهذا فيه أن السنة أن الرجل يكفن في 3 أثواب، والأفضل أن تكون من القطن، أن يكون القماش الذي يكفن فيه الميت من القطن، كما قال هنا من كرسف، والكرسف هو القطن. و السنة أن تكون ذات لون أبيض، لأن الأثواب التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام أثواب بيض، الأثواب التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم أثواب بيض، وصح عنه في الحديث أنها أحب، صح في الحديث أنها أحب الثياب لها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Masih kita bersama kitab libas bab disunahkannya kita memakai pakaian yang berwarna putih dan bolehnya kita memakai pakaian yang berwarna merah dan hijau, kuning, hitam, dan bolehnya kita memakai pakaian dari bahan kapas atau pohon rami atau bulu atau wol dan yang sebagainya kecuali dari sutra. Sampai kita kepada hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata yang artinya Rasulullah SAW telah dikafani dengan 3 helai pakaian yang berwarna putih. Sahuliyah yang terbuat atau buatan dari sahul min kursuf, yaitu dari kapas. Tidak ada di dalamnya komis, yaitu jubah. Wala imamah, dan juga tidak ada surban. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Makna dari kalimat sahuliyah, sahul ini adalah sebuah desa yang ada di Yaman. Jadi sahuliyah maksudnya adalah pakaian yang dibuat di Yaman, yaitu dibuat di sahul. Kemudian yang dimaksud dengan kursuf di sini adalah al-qutan. Maknanya yaitu kapas. Jadi beliau SAW dikafani dengan 3 helai pakaian yang berwarna putih yang dibuat di daerah Yaman, yaitu sahul, yang terbuat dari kapas. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau dikafani, ketika beliau meninggal dan dikafani, setelah beliau dimandikan, beliau dikafani dengan 3 helai pakaian. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya bagi seorang laki-laki adalah dikafani dengan 3 helai pakaian atau 3 helai kain kafan. Dan yang afdal adalah yang terbuat dari kapas. Dan sunnahnya adalah kain kafan tersebut berwarna putih. Karena di sini disebutkan athwabin bidhin, yaitu pakaian yang berwarna putih, kafan yang berwarna putih. Dan telah datang dalam hadis bahwasanya pakaian putih ini adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه مسلم. قال المرط بكسر الميم وهو كساء والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي صنعت من الشعر وهي ذات اللون الأسود. والمرض هو كساء طويل واسع يؤتزر به, اتخذ إزارا. وقوله في قولها في هذا الحديث مرحل وضحه النووي رحمه الله تعالى بأن المراد به صورة رحال الإبل. ومثل هذه الصورة إذا كانت على الثوب ليست مما ينهى عنه, لأن الذي ينهى عنه صور ذوات الأرواح, أما مثل هذه الصورة فليست مما ينهى عنه. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang artinya Rasulullah SAW keluar pada suatu pagi dan beliau memakai pakaian yang bermotif pelana unta yang terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari al-mirq adalah kisa, yaitu pakaian yang panjang, yang luas, yang digunakan untuk sarung. Dan yang dimaksud dengan al-murahhal adalah yang di dalamnya ada gambar pelana unta yang di dalamnya ada gambar pelana unta. Dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan warnanya hitam. Dan yang dimaksud dengan al-mirt sekali lagi adalah pakaian yang panjang dan luas yang digunakan sebagai sarung, yaitu untuk menutupi bagian bawah badan kita. Kemudian al-murhal adalah pakaian yang di dalamnya ada motif pelana unta. Dan gambar seperti ini diperbolehkan, karena yang dilarang adalah gambar yang di situ ada makhluk yang bernyawa. Ini yang dilarang. Adapun gambar pelana unta, maka ini diperbolehkan. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وكانت ضيقة الكمين، ولهذا لم يتمكن عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من فسر الكمين من جهة اليد ليتوضأ حتى نزعها وأخرج يديه من أسفل الجبة، أخرج يديه من أسفل الجبة. والجبة هي لباس يكون فوق الثياب وفوق القميص، والجبة من الصوف تكون في الشتاء دافية وتدفي البدن. فالشاهد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبس الجبة وكانت من الصوف. وإذا تأملنا أيها الإخوة الكرام هذه الترجمة والأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، نجد تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس الإزار والرداء ولبس الكساء ولبس القميص وأنواع أخرى من الألبسة، وأيضا ألوان متنوعة. وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل، ما لم يدل الدليل على تحريمه، كان يكون الثوب مثلا مسبلا بالنسبة للرجل أو من ثياب الشهرة أو من الحرير أو مثلا من المعصفر أو يكون فيه تشبها بالكفار، فكل ذلك حرام. وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن الأصل الإباحة، حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. والله تعالى أعلم. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang artinya, aku bersama Rasulullah SAW pada suatu malam di dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau berkata kepadaku, apakah engkau memiliki air? Maka aku berkata, iya. Kemudian beliau turun dari kendaraan beliau dan berjalan sampai ditelan kegelapan malam. Kemudian beliau datang dan aku pun menuangkan kepada beliau air dari bejana, maka beliau membasuh muka beliau, dan beliau saat itu memakai jubah dari wol. Maka beliau tidak mampu untuk mengeluarkan kedua lengan beliau dari jubah tersebut, sehingga beliau mengeluarkan kedua lengan beliau dari bawah jubahnya. Kemudian setelah itu baru beliau membasuh, mencuci kedua lengan beliau dan mengusap kepala beliau. Maka aku pun turun ingin melepaskan kedua sepatu beliau. Maka beliau mengatakan, tinggalkanlah keduanya, atau biarkanlah keduanya, yaitu sepatu, dua sepatu tersebut, karena sesungguhnya aku telah memasukkan kedua khuf tersebut, kedua sepatu tersebut, dalam keadaan suci. Maka beliau pun mengusap kedua sepatu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kumain. Dan beliau memakai jubah yang dibuat di negeri Syam yang sempit ujung lengannya. Di dalam riwayat yang lain, bahwasanya kisah ini adalah terjadi ketika perang Tabuk. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW memakai jubah yang sempit kedua ujung lengannya. Oleh karena itu, beliau tidak mampu untuk mengeluarkan kedua tangan beliau, sampai akhirnya beliau mengeluarkan kedua tangan beliau dari arah bawah jubah tersebut. Dan yang dimaksud dengan jubah adalah pakaian yang dipakai setelah kita memakai komis. Jadi komis dalam bahasa Indonesia yang tersebar di antara kita itu adalah sebenarnya adalah jubah. Jadi jubah yang ada di sekitar kita itu kita namakan jubah, itu dalam bahasa Arab namanya komis. Sedangkan makna jubah yang sebenarnya dalam bahasa Arab, al-jubah, itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pakaian yang menutup al-qamis, pakaian yang dipakai di luar setelah kita memakai al-qamis. Ini yang dinamakan dengan al-jubah. Ya, al-jubah dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pakaian yang menutup al-qamis. Dan al-qamis itu adalah jubah yang kita kenal di negara kita. Itu adalah qamis dalam bahasa Arab. Beliau mengeluarkan tangan beliau dari bawah jubahnya. Dan syahid dari hadis ini, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memakai jubah yang terbuat dari wol. Dan apabila kita memperhatikan hadis-hadis yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau SAW sangat bervariasi di dalam pakaian beliau. Kadang beliau memakai izar, itu sarung. Kadang memakai ridak, pakaian yang ada di atas, pakaian atas. Kadang beliau memakai kisah. Kadang beliau memakai jubah. Dan juga jenis-jenis pakaian yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya dalam masalah pakaian, ini perkaranya luas. Dan bahwasanya asal dari pakaian adalah hil, yaitu dihalalkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Seperti misalnya musbil dalam masalah pakaian, yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, ini haram karena memang ada dalilnya. Demikian pula memakai pakaian syuhrah, pakaian popularitas yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian memakai pakaian bagi laki-laki adalah memakai pakaian sutra, atau memakai pakaian yang menyerupai orang kafir. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan. Adapun pakaian yang tidak ada larangan dari syariat dalam masalah itu, dalam masalah pakaian tersebut, maka asalnya adalah diperbolehkan. Allah mengatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Wat-thayyibati minar rizq, dan juga makanan-makanan atau rezeki-rezeki yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingkari orang yang mengharamkan pakaian, makanan, minuman yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai nikmat dari Allah dan juga rahmat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya asal dari pakaian adalah diperbolehkan sampai datang dalil yang menunjukkan pengharamannya. Qala rahimahullahu ta'ala babun istihbabu al-qamis. Qala an Umm Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والقميص هي الثياب المعروفة التي هي مفصلة على الجسم لها جيب يدخل فيه الرأس ولها كمان وهي ضافية على البدن، فهذا النوع يقال له القميص. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثياب، لأن هذه الثياب مريحة، مريحة في تتميز عن بقية الألبسة بأنها مريحة للبدن، و أيضا جميلة، القمص جميلة على البدن، وليست مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد ينزل ثم يرفعه، وإنما هي ثابتة على البدن. فالقميص تميز عن غيره من اللباس بميزات، وكان أحب اللباس إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Bab yang selanjutnya adalah bab istihbab al-qamis. Istihbab al-qamis, yaitu dianjurkannya memakai al-qamis. Jadi sekali lagi, al-qamis itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah jubah, yang kita kenal dengan jubah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dahulu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, yaitu jubah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Al-qamis atau jubah ini adalah pakaian yang ma'ruf, yang kita tahu semuanya bagaimana bentuknya. Dan dulu Rasulullah SAW sangat mencintai, atau pakaian yang paling beliau cintai adalah qamis ini. Di antara kelebihannya, karena qamis ini adalah lebih mudah untuk dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakaiannya adalah pakaian yang indah. Lain dengan sarung. Karena sarung ini kita butuh menjaganya. Butuh diikat, butuh dijaga supaya tidak lepas. Oleh karena itu, tidak heran apabila pakaian yang paling beliau cintai adalah al-qamis, atau dalam bahasa kita adalah jubah. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, yang paling baik, dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kepada perkataan yang baik dan juga amal-amal yang soleh. Kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadlatul Syekh yang telah menyampaikan daras yang penuh manfaat dari Kitabul Liwas di sore hari ini. Juga terima kasih untuk Al-Ustaz Abdullah Roy yang telah menerjemahkan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Satu penanya kita coba sapa dari penelpon 6. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 dan pesan singkat 0819896543 untuk di kesempatan yang pertama. Kami coba sapa kembali dari penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Pak Amin dari Roma. Ya, mohon maaf Bapak Amin dikecilkan volume radionya, Pak ya. Ya, silakan Pak Amin. Kalau pakai gamis itu ada khususnya apa ini? Bagaimana Pak? Kalau pakai gamis itu apa ada khususnya gitu yang mempunyai ilmu yang ini gitu, seperti orang ustaz aja. Nah, ya kalau harus kasih. Wah, ya kum. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, bisa menyimak dengan jelas Ustaz. Coba pertanyaannya diulang. Iya. Iya, pertanyaan dari Pak Amin tadi untuk pemakaian gamis yang tadi dijelaskan, apakah hanya orang-orang khusus saja untuk orang-orang yang berilmu atau siapakah yang pantas untuk memakainya? Terima kasih Ustaz. Al-qamis laysa mukhtassan bi al-ulama, wa innama huwa libas. لباس لكل من أراد ذلك اللباس، لكن يتنبه إلى ما سبق الإشارة إليه وهو تجنب ثياب الشهرة، لا يميز نفسه عن أهل بلده بلباس يختص به. Pertanyaan pertama, apakah jubah atau qamis dalam bahasa Arab ini adalah pakaian yang khusus untuk orang-orang tertentu seperti para ulama? Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahasanya jubah atau qamis dalam bahasa Arab ini bukan khusus untuk para ulama, bukan khusus untuk orang-orang tertentu, tapi ini adalah pakaian untuk siapa saja. Ya, pakaian ini adalah untuk siapa saja. Dan perlu di sini kita mengingat kembali bahasanya seorang muslim hendaklah menghindari pakaian syuhrah, yaitu pakaian popularitas yang membedakan antara dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi pada dasarnya boleh kita memakai pakaian komis ini atau jubah ini, tapi dengan syarat tidak menjadi pakaian popularitas atau pakaian syuhrah. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Amin di Jonggol. Kami angkat pertanyaan dari pendengar atau pemirsa yang kedua dari Bapak Agung di Sulawesi Barat. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mohon maaf ini saya bertanya. Saya kan lihat di foto-foto itu bahwasannya untuk profesi-profesi khusus di Arab Saudi sana seperti tentara misalnya itu pakaiannya untuk celananya di bawah mata kaki. Itu apakah ada pengecualian begitu Pak untuk profesi-profesi khusus begitu Pak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Silakan Ustaz. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا فيه نهي، وجاء في النهي عن أن يكون القميص أو غيره من اللباس أسفل من الكعبين، جاء فيه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه النهي عن ذلك، وهذا النهي يشمل كل مسلم. Pertanyaan yang kedua, penanya di sini melihat beberapa foto yang di situ dia melihat bahasanya sebagian tentara yang ada di Saudi Arabia itu memakai pakaian di bawah mata kaki. Apakah ini merupakan kekhususan? Apabila pakaian tersebut adalah pakaian profesi, maka diperbolehkan. Maka Syekh mengatakan bahasanya Rasulullah SAW mengatakan ma asfal al ka'bain minal izar wa finar. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sarung yang menjulur sampai di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya termasuk larangan di sini adalah qamis, yaitu jubah. Kalau menjulur sampai di bawah mata kaki, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi larangan di sini adalah larangan yang umum. Yang adalah larangan yang umum, baik yang merupakan pakaian profesi maupun selain pakaian profesi. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Agung di Sulawesi Barat. Kami angkat kembali untuk pendengar dan pemirsa di penelpon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Silakan, Pak. Dengan Abu Fatimah dari Parigi. Abu Fatimah di Parigi ya, silakan, Pak. Gini, Ustaz, mau tanya seputar masalah surban. Menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada penghususan untuk orang yang memakai surban tersebut? Terus dalil pemakaian surban tersebut di dalam sholat, katanya kalau orang yang memakai surban, sholat memakai surban, apa pahalanya sekian-sekian gitu. Iya, baik ya, Pak. Terima gitu, kasih Pak Nam. Ya. Nam, silakan. بالنسبة للعمامة وأنواع ما يلبس على الرأس كما ذكرت في القاعدة والأصل العام أن الأصل في اللباس الحل ما لم يكن فيه مخالفة شرعية ويختلف الناس فيما يضعونه على رؤوسهم من لباس بحسب اختلاف البلدان وعادات الناس كل في بلده فما يوضع على الرأس الأصل فيه الحل إلا إذا كان فيه شيء من المخالفة الشرعية فإنه ينهى عنه لما فيه من المخالفة ولبس العمامة في الصلاة هو من الزينة التي يتناولها قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأما تفضيل الصلاة بعمامة على الصلاة بغير عمامة فهذا ورد فيه حديث صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بلا عمامة وكذا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pertanyaan selanjutnya tentang masalah sorban, apakah ini adalah pakaian khusus bagi orang-orang tertentu atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah di sana ada dalil bahwasanya orang yang memakai sorban ketika sholat, ini pahalanya lebih daripada orang yang sholat tanpa memakai sorban. Syekh di sini menjawab bahasanya sorban dan juga pakaian yang lain yang dipakai di atas kepala, ini pada asalnya adalah diperbolehkan. Selama tidak ada larangan di dalamnya. Artinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini berbeda-beda di antara manusia. Sesuai dengan asal daerahnya, asal negaranya, dan juga adat masing-masing. Dikembalikan kepada adat masing-masing. Jadi pada asalnya adalah diperbolehkan, kecuali apabila di dalamnya ada pertentangan dengan syariat. Dan memakai surban, ini termasuk zina, termasuk perhiasan. Yang masuk di dalam firman Allah SWT, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian di dalam masjid, artinya ketika sholat. Adapun hadis yang kurang lebih bunyinya, sholat dengan sorban itu lebih baik 70 kali daripada sholat tanpa sorban, maka hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan demikian untuk Bapak di Parigi, Sulawesi Tengah. Kami angkat untuk pendengar dan pemirsa yang selanjutnya ada Bapak Abu Muhammad di Jakarta. Silakan Pak Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Baju gamis atau jubah yang kotak-kotak atau bergaris-garis dan berwarna-warni, apakah itu boleh dipakai? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya? Apa? Ya, pertanyaan dari Pak Abu Muhammad untuk gamis yang bercorak kotak-kotak dan bergaris-garis serta berwarna-warni, apakah diperbolehkan untuk dipakai? Marra ma'ana fi ma saqahu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala min hadis ma yadullu ala ذلك في الترجمة التي قبل الأخيرة ساق فيها رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي فيها تقرير مثل هذا المعنى، يعني جاء فيها أن نعم أن تحدثنا عن هذا عند حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيته في حلة حمراء، في حلة حمراء، وعرفنا أن المراد ليست المراد بالحمراء الأحمر الخالص، وإنما أحمر معه خطوط. ونقلنا كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى أنه منسوجة بخطوط حمر مع سود، فلا بأس إذا كان القميص مقلم فيه مثلا لون أسود وأحمر أو نحو ذلك. نعم. Pertanyaannya, bolehkah kita memakai kamis atau jubah yang di dalamnya ada garis-garisnya dan juga berwarna-warni? Jawaban Syekh, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Imam Nawawi telah membawakan kepada kita beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dahulu mengenakan pakaian yang ada garis-garisnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya boleh memakai hullatin hamra, yaitu memakai hullah yang berwarna merah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya berwarna merah di sini adalah bukan warna merah saja, tapi warna merah yang di situ ada garis-garisnya. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya garis-garisnya ini berwarna hitam. Garis-garisnya ini berwarna hitam. Ini menunjukkan tentang bolehnya kita memakai pakaian yang bergaris-garis, ya. Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Muhammad. Kami angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Firdaus di Cirebon dan Ibu Yusuf atau Bapak Yusuf di Jakarta yang bertanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, ada pakaian yang bahan dasarnya dari kain tebal, akan tetapi ma'ruf di negeri kami dikenal sebagai pakaian yang pakaian yang ketat, semisal blue jeans atau yang sejenisnya. Nah, bolehkah bagi kami untuk memakai bahan kain tersebut tetapi digunakan memakai atau digunakan untuk membuat pakaian atau baju atau celana yang lebar jenisnya? Demikian. Jika kan al-bintal wasi'an fadfadan وكان القميص من فوقه، فمثل هذا اللباس لا بأس به إذا كان البنطال واسعا وفضفاضا وكان القميص أيضا واسعا وضافيا على الإنسان من فوق القميص، فهذا النوع من اللباس لا بأس به. Pertanyaannya, bolehkah kita membuat sebuah pakaian atau memakai sebuah pakaian yang terbuat dari bahan jeans, di mana bahan ini yaitu jeans ini biasanya dipakai untuk sebagian orang dengan ketat, yaitu dengan memakai pakaian ini dengan pakaian yang ketat. Syekh mengatakan apabila pakaiannya lebar dan memakai kamis atau jubah di atasnya maka diperbolehkan. Jadi kalau sirwal atau celana panjang ini lebar, artinya tidak ketat, kemudian ditutupi dengan pakaian yang lain di atasnya, maka ini diperbolehkan. Jazakallah khairan ya Syekh. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya datang dari pendengar kita, Bapak Heru di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya apabila ada penjual pakaian yang sebagian menjual pakaian wanita, di mana pakaian wanita tersebut khusus sebenarnya dipakai untuk keperluan di dalam rumah, akan tetapi pembeli yang membeli barang dari penjual tersebut digunakan untuk di luar rumah dan bepergian yang tentunya merupakan sebuah hal yang terlarang. Bagaimanakah hukumnya bagi penjual tersebut? Terima kasih ya Syekh. إذا كانت لباسها زينة وفتنة ويعلم يعني تكشف مثلا الصدر أو العضد أو الأفخاذ أو ويعلم من حال النساء أو أكثرهن أنهن يلبسنها في الشارع وأمام الناس، فإن بيعه لها لهؤلاء من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه مضرة ومفسدة عظيمة للمجتمع، فلا يكون متعاونا في انتشار هذا الشر في المجتمع. Pertanyaannya, bolehkah kita menjual pakaian wanita yang seharusnya pakaian ini dipakai di dalam rumah, tapi kebanyakan wanita memakainya di luar rumah karena dipakai di luar rumah? Saya akan menjawab di sini bahwasanya pakaian apabila membawa fitnah, artinya menyingkap auratnya, menyingkap dadanya, menyingkap betisnya, pahanya, artinya pakaian-pakaian keindahan yang membawa fitnah, maka menjual pakaian ini adalah termasuk ta'awun, termasuk bekerja sama di atas dosa dan juga permusuhan. Dan pakaian seperti ini banyak membawa mafsadah, membawa kerusakan di antara masyarakat dan juga membawa mudarat yang banyak. Oleh karena itu, seorang muslim janganlah dia menjadi orang yang berta'awun, bekerja sama di atas dosa. Jadi ini apabila pakaian ini kebanyakan dipakai oleh wanita di daerah tersebut untuk keluar rumah, maka hukumnya demikian. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, apakah ada keutamaan bagi kita di mana kita menggunakan gamis yang sebagaimana gamis dipakai oleh kaum muslimin di negeri Saudi? Apakah itu sesuai dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan apabila kita memakai pakaian yang ada di kebanyakan masyarakat kami, yakni baju koko dan sarung? Terima kasih ya Syekh. Gimana, diulang ah? Ya. Apakah ada keutamaan bagi menggunakan gamis sebagaimana gamis kaum muslimin negeri Saudi saat ini yang kami fahami merupakan gamis yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan kita menggunakan pakaian adat kebiasaan masyarakat kami dengan menggunakan baju koko ataupun sarung? Al-asl kama qaddamt fi al-libas al-hil wa yalbas al-mar fi mujtama'ihi wa baladihi min al-libas ma huwa mu'tad fi al-balad mimma laysa fi mukhalafa syar'iyyah ولا يميز نفسه بشيء من اللباس يخصه أو يميزه عن الآخرين. ومن المعلوم أن لكل أهل بلد أنواع من الألبسة يختص بها ذلك البلد، فإذا لبسه في بلد آخر، إذا لبسه إنسان في بلده أو لبس في بلده لباس بلد آخر اشتهر بذلك وتميز بذلك، والسنة جاءت بالنهي عن مثل هذا التميز ووصفه بأنه ثياب شهرة. وثوب الشهرة هو أن يختص الإنسان بشيء، يقال فلان الذي يلبس كذا وكذا فيتميز عن بقية الناس بذلك. والقميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في آخر حديث ساقه المصنف، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الإزار ولبس الجبة، لبس أنواعا صلوات الله وسلامه عليه من الثياب، وكان أحب الثياب إليه القميص. وأشرت قبل قليل إلى بعض ما يتميز به ويختص به الثوب عن غيره من اللباس. Nah, sebelum menerjemahkan, kami informasikan untuk para pendengar telah masuk waktu adzan dan dipersilakan untuk Anda untuk berbuka puasa di sore hari ini. Silakan Ustaz untuk menerjemahkan. Ya, pertanyaan yang terakhir insyaallah ini tentang apakah ada keutamaan kita memakai jubah seperti yang dipakai di negara Saudi di atas pakaian kita yaitu baju koko dan juga sarung seperti yang kita ketahui. Beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya pada asalnya pakaian adalah diperbolehkan. Kita boleh memakai pakaian apa saja yang menjadi adat istiadat kita selama tidak ada pertentangan terhadap syariat kita. Dan seorang muslim tidak boleh membedakan dirinya dengan yang lain. Jadi setiap negara itu memiliki pakaian-pakaian yang merupakan adat istiadat negara tersebut. Dan apabila kita memakai di negara kita pakaian orang lain, artinya pakaian dari negara lain, maka sunnah Nabi SAW telah melarang yang demikian. Ya, Rasulullah SAW telah melarang kita untuk memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian popularitas yang membedakan antara kita dengan masyarakat kita. Dan yang dimaksud dengan pakaian syuhrah, pakaian popularitas adalah pakaian yang apabila dipakai seseorang, ini masyarakat akan mengatakan, si fulan itu loh yang memakai pakaian ini dan itu. Artinya membedakan antara dia dengan yang lain. Adapun qamis, yaitu jubah dalam bahasa kita, ini adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan beliau SAW juga memakai pakaian yang lain. Kadang memakai izar, sarung, kadang memakai jubah, kadang memakai pakaian yang lain. Seperti yang sudah kita terangkan di dalam pertemuan-pertemuan ini. Nah, terima kasih dan kami memohon Sheikh untuk menutup perjumpaan kita. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ نعم aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.